منتصر. وهما هم يرمهن أنت أنتما أنتم أنت أنتما أنتما أنا نحن. Kemudian ضمير نصب منفصل يا كاشا. عبيدة. Kemudian ضمير رفع متصل بالماضي دائما. ضمير رفع متصل بالمضارع. يفعلون ضمير رفع متصل بالماضي فعل أضرب ضمير فعل ضمير رفع متصل بالماضي ماذا ضمير رفع متصل ضمير ماذا فعل هو هذا فعل هذا ضمير هذا ضميرنا فارس فعلا انظر sehingga domirnya ini posisinya sebagai apa? Sebagai fa'il. Ya, fa'ala mana fa'alnya? Alif tafniyah. Kemudian fa'alu ya Abu Najmah Karangari. InsyaAllah ta'am. Fa'alu. Kan. Itu wawu jamaah. Wawu jamaah. Ya, kemudian fa'alat ya Abu Ibrahim. Mustatir fa'ala iya, ada bentak itu apa? Alamat bahwa fa'alnya apa? Wa'anna fa'alata apa? Ya, aku lakwa alif taknya, taknya itu alamat taknya fa'alna yatunna fa'alta ta fa'altuna fa'altum tum fa'alti fa'altuna fa'altunna fa'altu fa'alna paham ya? Nah, kemudian dhamir muttasil bil mudhari yaf'ilu atau yaf'ilu apa ya Abdulka? Apa dhamirnya? Huwa berarti dhamir mustatir tadbiru huwa mustatirnya ini jawazan atau wujudan ya banyak yaf'ilu salam jawazan atau wujudan sama-sama. Ya, karena yaf'ilu di situ kalau yaf'ilu Muhammadun, yaf'ilu Muhammadun, ada nggak domirnya? Atau yaf'ilu Muhammadun, ya'malu Muhammadun, ada nggak domirnya? Ya'malu Muhammadun, yajlisu Muhammadun, ada nggak domirnya? Nggak ada. Tapi kalau Muhammadunnya nggak ada, yajlisu saja, ada nggak domirnya? Ada, ada. Berarti adanya domir dan tidak adanya itu sifatnya lah. Sifatnya jawaz, sifatnya boleh. Beda dengan tajlisu, yaitu anta. Tajlisu. Domir mustatir takdiru anta. Tanya ini jawazan atau wujuban? Jawazan atau wujuban? Wujuban. Karena harus ada, wajib ada. Tajlisu Muhammadin. Tajlisu. Yang artinya kamu sedang duduk. Harus ada gambarnya. Karena enggak bisa tajlisu apa gitu. Tajlisu artinya kamu sedang duduk, harus ada gambarnya. Iya. Tidak bisa tidak. Kalau dikatakan tajlisu anta, apakah anta sebagai dhamir yang menduduki kedudukan rafa sebagai fa'il? Kalau disebutkan anta, tajlisu anta, apakah anta dia menduduki kedudukannya fa'il sebagai dhamir rafa? Tidak. Akan tapi anta di sini sebagai apa posisinya? Sebagai taukid. Karena terulang tajlisu, di situ sudah ada anta. Kemudian diulang lagi anta yang kedua. Anta yang pertama mustatir, anta yang kedua apa? Dhamir. Taukid. Oh ya. Yaf'ilani. Yaf'ilani mana dhamirnya ya akhi? Abu Ibrahim. Alif tasmiyah. Namanya itu alamat rafa. Alamat rafa. Yaf'iluna wa jama'a min alamat rafa. Taf'ilu dhamir mustatir takdiru anta. Dhamir mustatir takdiru apa? Iya. Jawazan atau wujuban? Apa? Jawazan. Karena boleh tajlisu Fatimah itu berarti tidak ada dhamirnya, karena sebutkan fa'il ya. Tapi kalau tajlisu saja berarti dhamirnya ada. Taf'ilani alif tahniyah minna alhamad rafa. Yaf'ilna mana dhamirnya ya Abu Yahya? Yaf'ilna nun niswa. Taf'ilu mana dhamirnya ya Abu? Apa? Apa? Yaitu dhamir mustatir wujuban takdirnya apa? Anta. Takdirnya anta. Taf'ilu yaitu anta laki-laki. Taf'ilu anta. Taf'ilani alif tahniyah nunnya alamat rafa. Taf'iluna aw jama'a nunnya alamat rafa. Taf'alina atau taf'ilina ya mu'annatha mukhatabah nunnya alamat rafa. Taf'ilani alif tahniyah nunnya alamat rafa. Taf'ilna yaitu nun nisbah. Af'ilu apa gambarnya ya Ubaidah? Af'ilu apa gambarnya? Apa? Af'ilu benar ya aku Najwa, barangkali mau menyumbangkan jawaban. Iya. Ana ya, itu dhamir apa? Dhamir mustatir wujuban atau jawazan? Wujuban. Karena harus apa? Iya. Harus apa? Takdiruhu ana. Apakah alif itu dhamir? Bukan. Alif itu namanya apa? Harfu. Harfu. Harful mudhara'. Naf'ilu minnya juga harful mudhara'. Fa'alnya dhamir mustatir atau dhamirnya mustatir wujuban takdiruhu apa? Naf'ilu. Nahnu. Ya. Ataupun dhamir rafa muttasil bil amr. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. If'il apa dhamirnya Abu Ibrahim? Anta. Anta. Mustatir wujuban takdiru anta. If'ila apa? Alif dhamirnya. If'ilu waw jama'. If'ili ubaidah. Ya. Mu'annatha al-mukhatabah. Yaitu ya mu'annatha al-mukhatabah. If'ila ya apa namanya? If'ila alif tasmiyah. If'ila ya nun nisbah. Nama rafa muttasil bin nahi sama dengan ada isi fi'il amara. Nama nasab muttasil bin fi'il. Ya. Nama nasab muttasilun bil fi'il. Nama nasab yang bersama dengan fi'il. Ya. Dhamir nasab berarti dia kedudukannya sebagai apa? Sebagai fi mahal nasbin apa? في محل نصب مفعول به مفعول به يا نصره نصر بصيغة فعلية هذا ضمير مصدر تقديره هو تكون هاءنيا itu adalah ضمير متصل في محل نصب adalah محل نصب مفعول به هاءنيا itu مفعول به nasara huwa nasara fa'alnya dhamir mustatir huwa kemudian humanya itu dia fi mahal nasrin maf'ul bihi ya hadal kita tanya Abu Yahya nasara hu Nasara ni apa artinya ya kasar? Apa? Nasara apa artinya nasara? Nasara artinya dia telah menolong. Apa? Telah menolong? Ni. Nasara ni apa? Iya, dia telah menolong saya. Ya, sayanya ini ditolong. Iya, sayanya ini dia sebagai maf'ul bih. Yang menolong siapa? Dia, soalnya. Saya ini yang diperbuat. Saya ini yang terkenai perbuatan Nasara. Nasara ini. Nasara ini apa artinya ya? Nah, itu. Dia telah menolong kami. Kalau Nasara ini, dia telah menolong. Dia telah menolongnya. Laki-laki perempuan? Laki-laki satu orang. Nasara huma, ya apa? Dia telah menolong. Mereka berdua, laki-laki. Atau huma di sini bisa laki-laki bisa perempuan. Nasara hum? Dia laki-laki telah menolong mereka. Iya. Dia laki-laki telah menolong mereka. Kalau Nasara hum apa artinya? Nasarat hum. Mereka. Kalau nasaruhu, nasaruhu. Ya, baiklah. Baiklah. Nasaruhu. Apa? Mereka telah menolong. Nasaru hu hu apa yang lengkap yang dari awal mereka telah menolongnya telah menolong dia ya mereka telah menolong dia laki-laki nasaru mereka telah menolong hu yaitu dia laki-laki halo Nasarahum Nasarahum apa artinya? Baiklah Nasarahum Nasarahum apa? Tidak kalau kami tidak ada kami berdua kami ya kami Nasara apa artinya Nasara? Di apa dipahami dulu fi'il madhinya. Jangan dipahami langsung Nasara hum dipahami semua enggak. Di bisa bisa Nasara sendiri hum sendiri. Ya. Nasara hum. Ya, sebaik, ya. Nasara apa? Nasara. Nasara, Nasaru, Nasara, ya apa Nasara panjang, ada alifnya. Apa ya? Apa mereka berdua telah menolong mereka. Iya, mereka berdua, yaitu dua orang ini telah menolong mereka hanya, gitu. Mereka laki-laki hanya. dipahami satu-satu, yang matinya sendiri, kemudian domir yang nasab sendiri. Paham ya? Ya. Nah, lagi nasarnahu. Nasarnahu. Ayo. Mereka tentang salah menolong dia. Iya, asal. Nasar nasar tani. Telah kuala dan telah menolong aku. Ya. Nasarnaka. Nasarnaka. Nasarna apa? Ka apa? Kami telah menolong kamu. Kami telah menolong kamu. Iya. Kalau nasar nasar tumuni. Ya, nasar tum. Kalau bersambung dengan ya menakan lem ditambah wawu nasar tumuni. Asalnya nasar tum kemudian ni. Ya, dalam kaidah penulisan ditambah wawu. Nasar tumuni. Kabarnya. Nasartum apa artinya nasartum? Nasartum. Nasartum apa artinya? Menolong. Ya, nasartum apa artinya? Ya. Kalian telah menolong. Iya. Saya menolong kalian, mana kaminya? Kalau kami telah menolong kalian, nasarnakum. Nasarna kami telah menolong kaliannya kum, ya. Ya. Kalau nasar tumu ini apa? Nasar tum kalian telah menolong dan ini apa nih? Eh, iya, kalian telah menolong aku. Kalian telah menolong aku. Ya. Tahu tak saya? Kalau nasarnaka apa? Panjang tu. Nasarnaka dengan nasarnaka apa bedanya? Nasarnaka dengan nasarnaka apa bedanya? Nasarnaka sama nasarnaka apa bedanya? Hah? Saya. Nasarna apa artinya? Artinya saya nasarna. Kami. Kami apa? Kami adalah menolongmu. Tapi kalau nasarna tak? Saya. Apa nasarna tak? Nasarna tak? Nasarna tak? Nasarna itu apa? Saya itu apa? Apa ya akhbar itu? Mereka perempuan telah menolong. Menolong? Menolong. Kok tu? Ka. Kamu. Mereka perempuan telah menolong kamu. Iya. Iya. Kami telah menolong mereka. Kamu. Mereka laki-laki. Nasarnahum. Aku telah menolong mereka laki-laki. Aku telah menolong mereka laki-laki. Nasartu. Iya. Ini biasa dengan kalian, karena pemir-pemir ini berubah-ubah, ya. Karena perubahan-perubahan itu artinya juga beda. Kemudian pemir khafad bin idhafah, kemudian ya, iya ya. Jangan baik, misalnya kita pemir Lafaz bil idhafah kitabun. Ya. Ya idhafahkan kepada dhamir. Kita bunyi ada yang menyelisih kita tambahin nun itu kalau nomornya itu nasab nun mutasil ya. Kita bunyi nasarani ya. Tidak ada apa, tidak ada kita bunyi, tidak ada. Ditambahin nun itu kalau ya mutakalimnya itu fi mahali nasbin apa maf'ulun di kalau fi mahali nasbin maf'ulun di. Nah, kalau selain itu enggak ada nunnya. Ta'alani sami'ani. Ya. Kemudian dhamir khafad bil jar. Ya, kalau tadi jar. Ya, minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, sama. Faham ya? Ya, sah, faham insyaAllah. Kemudian ta fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, di sini mengenal wazan-wazan. Wazan fi'il itu ada tiga perangkat. Ada ta fi'il, ada ain fi'il, dan ada lam fi'il. Wazan fa'ala. Fa ini namanya fa'il, ain namanya ain fi'il, lam namanya lam fi'il. Yani kalimat apa saja yang bentuknya seperti ini, saya mana'a berarti mim ini adalah fa'il, nun ini adalah nun fi'il, ain ini adalah ain fi'il. Nasara berarti fa'ilnya apa? Nun, ain fi'ilnya apa? Sad, kemudian roknya itu adalah lam fi'il. Yaitu fi'il tersebut, kalimat tersebut kembalikan kepada wazannya. Wazan itu ada tiga yang asli ya. Tiga ini namanya apa? Huruf asli. Huruf asli itu fa, ain, lam. Ini huruf asli. Pada kalimat fi'il atau isim, fa-nya ini asli, ain-nya ini asli, lam-nya ini asli. Ya, harus dikembalikan isim atau fi'il itu kepada wazannya. Wazannya apa? Nah, setelah itu kita tahu mana huruf asli dan mana huruf ziyadah, mana yang asli dan mana yang tambahan, dengan mengenal wazan-wazan. Nanti ada wazan af'ala. Af'ala berarti mana yang tambahan? Yang tambahan apa? Alif. Berarti alifnya tidak asli, dia tambahan. Berarti kalau antum nyari di kamus, kembalikan dulu ke fa, ain, lam ini. Kalimat apa saja antum harus tahu fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Misalnya ashhada, yushhidu. Ashhada. Huruf tambahnya apa ini? Huruf tambahnya apa? Ashhada, yushhidu, alif. Wazannya apa? Af'ala. Berarti aslinya adalah shin ha'kal. Berarti dicari di huruf shin ha'kal. Kalau dicari di huruf alif ya selamanya enggak ketemu. Alif, shin, ha, enggak ada kalau dicari di awalnya alif. Karena alif itu tambahan. Kalau mencari kamus itu dicari di huruf awal yang asli fa'fi'ilnya itu. Misalnya istakhraja, diambil dari wazannya apa? Istaf'ala. Istakhraja, istaf'ala, istakhraja. istaf'ala, istaf'ala itu tambahnya apa? Alif, sin dan ta, istakhraja. Fa'filnya apa? Kha. Kemudian ainnya apa? Ra. Lamnya apa? Sin. Berarti alif, sin, ta itu adalah tambahan. Berarti nyarinya di kharaja. Kalau dicari di alif, sin, tidak bakal ketemu. Carinya di kha. Kharaja. Kharaja. Tafahhama. Tafahhama. Tambahnya apa? Tambahnya apa? Ta. Ya, karena dikembalikan kepada wazannya yaitu tafa'ala. Tafa'ala. Fa'nya itu adalah fa, fa, tafah, fa. Kemudian ainnya itu adalah ha. Ain fi'ilnya itu ada dua karena ditasydid. Ain fi'il pertama ha yang sukun. Ain fi'il keduanya adalah ha yang fathah. Lamnya adalah mim. Paham ya? Itu dikembalikan kepada wazannya. Dan kalau in fa'ala, in fa'ala, in dafa'a, in fa'ala tambahnya apa? Alif dan nun. Aslinya adalah fa'in lam. Sama saja dengan in dafa'a. Berarti huruf aslinya apa? Dafa'a. Dicari artinya in dafa'a di susunan dafa'a. Salah ketemu. Dilihat di atasnya dafa'a, nanti di bawahnya ada indafa'a, artinya ini indafa'a. Tambahnya adalah alif dan nun. Tasa'ala, ya tasa'alu, tasa'ala. Itu diambil dari maksudnya apa? Apa? Tafa'ala. Dari tafa'ala. Tambahnya apa ini? Ta dan alif. Berarti kalau tasa'ala tambahnya ta dan alif, aslinya apa? Sa'ala. Sinnya itu fa'fi'il. Alifnya itu adalah ain. Kemudian lamnya itu adalah lam. Paham ya? Kemudian al-abniyah, dengan halaman 20. Bangunan-bangunan, ya, kalimat itu ya beda ya antara bangunan dengan wazan. Kalau wazan itu kembalinya kepada fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, fa'ala, yata'fa'alu, fa'ulan. Kalau wazan itu polanya. Kalau abniyah, nah, nanti akan bisa paham sendiri ketika membaca pembagiannya. Bina al-abniya, jamak dari bina, artinya bangunan. Nah, bangunan-bangunan kalimat itu disebutkan di sini ada 9. Dan 9 yang pertama adalah sahih. Apa bangunan sahih itu? Bangunan sahih itu kalimat yang fa fi'ilnya dan ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya bukan huruf illah. Ya, kalau fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il bukan huruf illah, namanya apa bina'nya? Sahih. Seperti daraba yadribu, nasara yansuru dan sebagainya. Zat ini bukan huruf illah, ra bukan huruf illah, Tidak juga huruf, bukan huruf Allah. Apa saja huruf Allah ya Ukasha? Alif Wawu, kemudian ya, itu huruf Allah. Apakah Nasara yang suruh, ya ini huruf Allah yang suruh? Ya ini huruf Allah bukan. Bukan, ya ini adalah harfu apa? Udah Udara'ah. Ada huruf Allah atau tidak adanya itu dikembalikan ke Madi. Ya, dikembalikan ke Madi. Nasara yang suruh. Ya, jangan menganggap ya wawu alif berarti yang suruh yaknya ini huruf Allah. Enggak, dia itu huruf harful mudara. Harful mudara itu sebagai tanda apa? Bahwa fi'il itu adalah apa? Fi'il mudara, bukan huruf Allah. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah kita tidak membaca semuanya. Kita membaca penjelasannya semua biar mempercepat. Yang berikutnya adalah mudha'af. Karena intinya kita belajar tasrif itu yang menghafal wazan. Menghafal wazan terus kemudian juga yang berkaitan dengan wazan-wazan antara siha wal illah, huruf yang sehat dan huruf yang mu'tal, bagaimana dan perubahannya, maknanya bagaimana. Nah, sebelum masuk kepada pembahasannya, lalu harus dikuasai dulu apa itu sahih, apa itu mudha'af, apa itu misal, apa itu ajwab. Nah, nanti perubahannya itu ada faedahnya sendiri-sendiri. Kalau misal nanti gimana perubahannya, itu apa faedahnya. Kalau ajwab, kalau mudha'af, kalau nafis. Nah itu perubahannya itu dipelajari di apa, pelajaran apa? Ya lalu perubahannya itu dipelajari dari pada pelajaran ya lalu perubahannya apa? Ya dari madhi kepada mudhari, pada masdarnya, pada amarnya dan sebagainya, itu dipelajari di pelajaran ya lalu. Seperti qoma, wazannya apa? Fa'ala, nasara, yakumu. Padahal qoma, kenapa kalau kita tahu bahwa qoma itu wazannya fa'ala, nah itu dipelajari di pelajaran i'lal. Kemudian kenapa kok menjadi yakumu padahal nasara yang suruh? Berarti harusnya yakumu, harusnya yang suruh, yak'ulu. Nah, kenapa kok menjadi yakumu? Nah itu dipelajari di pelajaran i'lal. Dan pelajaran i'lal juga harus mengetahui binanya apa. Nah, iya, apakah mithal atau ajwab atau mudha'af atau nakis, nah itu bina-binanya harus dikuasai sebelum masuk pada pelajaran i'lal. Karena masing-masing bina itu ada pembahasannya sendiri-sendiri, ada kaidahnya. Ya. Adapun mudha'af atau mudha'af boleh babnya panjang, boleh ainnya ditasdid tanpa alif. Mudha'af atau mudha'af yaitu kalimat yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya dari satu jenis. Fa' fi'il dan ain fi'ilnya satu jenis. Satu jenis itu hurufnya sama. Contohnya farra, asalnya farara, fa'ala. Nah, karena jenisnya sama kemudian dijadikan satu menjadi farra. Radda, asalnya radada, fa'filnya apa? Ra, ainnya dal, lamnya juga dal, asalnya radada menjadi radda. Kalau yang mudha'af fa'fil dan ain dan lam filnya itu huruf yang sama. Ya. Marra, massa, ya musu, malla, ya millu, dan sebagainya. Kemudian bina yang ketiga adalah misal, yaitu kalimat yang fa fi'ilnya huruf illah. Fa fi'ilnya huruf illah. Contohnya wasaba. Mana huruf illahnya? Yaitu wawu. Wawu ini adalah fa fi'il. wasaba, wasola, yasara, yamuna. Dan sebagainya. Asal makna mital ialah serupa. Mital artinya serupa. Kemudian yang keempat, bina yang keempat, ajwaf. Bina ajwaf yaitu kalimat yang ain fi'ilnya huruf illah seperti ba'a. Asalnya ba'ya'a. Qala, asalnya qawala, dan sebagainya. Asal makna ajwaf ialah kosong, masalah apa? Kosong, kosong apa aja? Tentang? Iya, datang. Masalah yang jelas itu. Apa? Ajwaf yaitu yang ain fi'ilnya huruf illah. Naqis. Oh iya, di tengah juga saya. Kosong di tengah. Naqis yaitu kalimat yang lam fi'ilnya huruf illah seperti rama, asalnya ramaya, da'a asalnya da'awa, ra'a asalnya ra'aya dan sebagainya. Ya. Kita hafalkan 50. Sahih tadi apa ya? Pak, fi'ilnya, ayat-ayatnya, dalam fi'ilnya tidak ada huruf. Iya. Tidak ada huruf Allah. Paham ya, sahih ya. Kemudian juga apa, Pak? Ayat tentang fi'ilnya itu serupa. Serupa. Misal ya. Maka ya, sahih. Pak fi'ilnya huruf illah contoh. Mana? Kan. Pak fi'ilnya huruf illah. Wada'a. Yasara. Kalau ajwaf. Huruf illah. Naqis. Lam fi'ilnya huruf illah. Lam fi'ilnya huruf illah. Ya, sahih. Tidak apa-apa, satu kali putaran lagi. Sahih. Ayo. Iya. Kemudian mudaf yang ain dan lam fi'ilnya hurufnya sama. Iya. Misal. Ajwaf. Ajwaf. Ajwaf. Naqis. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, lafiz. Yaitu kalimat yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya huruf illah. Ya, ain dan lamnya huruf illah seperti kawa, hajiya dan sebagainya. Kawa, hajiya, ya, fa dan ain dan lam fi'ilnya huruf illah. Ini lafiz. Kemudian multawi, ya, itu aja dulu ya, 5 saja. Ya, dihafalkan sampai lupa. Insyaallah banyak kata pertemuan datang. Sekarang pelajaran lagi. Bukan saya disahkan itu yang bawa syarat sendiri ya. Ya biar. Ya. Masing-masing bisa konsentrasi. Nah, kemudian apa sampai apa kemarin? Ya. Ramal bina. Baik, tamrin umumi. Uzkur anwa al asma fi mayali. Isim apa? Isim itu ada berapa sebelumnya? Mufrad, mutanna dan jama. Jama ada berapa? Tiga. Apa? Lakar. Iya, asal. Iya. Allah ya akhwat Ibrahim, jannatul jannatul mufrad mu'annas kalau mu'annas, muslihuna. Oh iya, jannatul mufrad ya, dari arti jannatul jannatul muslihuna apa? Orang-orang yang berkong lagi perempuan? Lagi muslimuna. Apa artinya? Apa? Orang-orang muslim lagi berman? Iya, yang lengkap. Ayatin Yama Mu'anna Salim. Apa artinya? Ayat-ayat Al-Ka'baini. Tentang dua Al-Ka'baini Ka'baini. Apa? Al-Ka'bah ini apa artinya? Motor. Coba apa ya Pak Imam? Al-Ka'bah ini. Siapa yang sudah nyari? Sibu. Bukan. Apa Al-Ka'bah? Ada yang nyari apa? Iya. Al-Ka'bah. Kam, kapen dua mata kaki, kam, dua mata kaki. Masing-masing orang mempunyai berapa kapen? Ini empat. Yadain, aduh ya, tidak ya, yadain. Iya, dua tangan. Apa ini? Al-Fatah. Ya, Al-Fatawa. Apa ini? Taknya panjang. Jama apa? Taksir. Apa artinya? Fatwa-fatwa. Khadijatu. Apa? Mufrad mu'annas. Iya, Khadijah ismu al-mar'ah. As-sama, as-samawatu. Kembali ya, aku nak cakap. Ya. Mu'annas Salim. Ya. Anwarun. Taksir. Formnya apa? Nurun. Turukun. Jalan-jalan. Jamak taksir. Jamak taksir. Formnya apa? Turikun. Sufyanu. Ya. Sufyan, ada alif dan nunnya. Sufyan. Sufyan itu berapa orang? Kalau saya tanya apa? Dua orang Sufyan. Dua orang Sufyan. Sufyan. Sufyanan, Sufyan Bayar. Iya, Sufyanuna. Apa sih? Muhammaduna. Muhammadani. Sufyan kan banyak. Al-Mufti. Apa ini? Ada yang beda? Siapa yang beda? Mufti ini apa? Mufti yang kasha. Mufram Muzakar. Mufti itu ahli fatwa. Qulubuhum. Apa ya? Qulub. Sama? Taksir. Antum tadi bilang apa? Apa? Tak dengar. Jawa? Iya, jawa. Taksir. Atau kalbu-kalbu mereka. As-sa'i. Entah. As-sa'i. Berasal dari fa'ilun sa'i sa'yun. Nah, Imam. Semua jamaknya sa'una sa'yani sa'una a'ma ya akhi mufrad. Duha يصلحون مرض جمعية ما جمعية جمعية kalau ada sakit مريض مرض sakitnya. Tidak termasuk isim. Iya isim. Kalau maridun kan isim fa'il. Apa jamaknya maradun? Ada yang tahu? Amradun. Kemudian sabiratun. Ya akhi. Alih ya. Jamak apa? الإعراب والبناء. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم بسبب دخول العامل. الإعراب هي perubahan akhir-akhir kalimat dengan sebab masuknya amil. Amil lah yang menyebabkan perubahan akhir kalimat tersebut. Itu i'rab. Kalau bina kebalikannya, dilihat halaman 12, al-mabniyu huwa, mabni dia adalah ma la yataghayyaru akhiruhu, apa-apa yang tidak berubah akhirnya bisa babi dukhulil amil, dengan sebab maksudnya amil. Yakni walaupun ada amil yang merofakkan, menasabkan dan menjarkan, kalau mabni tidak berubah. Kalau mu'rab memasukkan amil yang merofakkan, menasabkan dan menjarkan, menjazmkan, berubah tidak berubah? Berubah benda? Kalau mu'rab berubah. Katanya kalau mabni tidak berubah, kalau mu'rab berubah. Mithlu contohnya, kembali ke halaman 11. Contohnya hadza talibun. Misalnya di sini mana? Hadza apa yang talibun? Talibun. Talibun ini mu'rab. Kalau hadzanya ini mabni. Karena hadza tidak berubah meskipun memasukkan huruf jar li hadza, karena itu tidak berubah, tetap hadza. Fi hadza tetap tidak berubah. An hadza tetap tidak berubah walaupun ada amil. Kalau talibun ini berubah. Hadza talibun ya. Ra'aitu taliban marartu bi talibin. Taliban kalau talib hadza talibun talibun apa yang membuat dia rafa? Amil. Mana amilnya? Mana amilnya? Hadza, yaitu talibun, ini sebagai khobar. Khobar itu amilnya apa? Mubtada. Yang menyebabkan khobar itu marfu adalah mubtada. Kalau mubtada marfu-nya karena apa? Amalnya apa mubtada itu? Amalnya adalah al-ibtidah, adalah permulaan. Permulaan ini amal maknawi yang tidak tertulis. Kalau mubtada dia marfu karena apa? Al-ibtidah, permulaan. Kalau khabar dia marfu karena mubtada yang merafakkan dia. Ra'aitu taliban. Taliban ini mu'rab, dia maf'ulun bih, mansub. Alaman nasabnya al-fathah. Apa amil yang menyebabkan maf'ul bih, mansub itu? Fi'il dan fa'il. Yaitu ra'aitu, ra'aitu, ra'aitu, ra'a, fi'il itu ini fa'il. Fi'il dan fa'ilah yang menyebabkan maf'ul bih itu mansub. Marartu bi talibin. Talibin dia majrur. Dengan sebab apa dia majrur? Dengan sebab apa? Huruf huruf apa? Huruf jar yaitu ba. Kemudian al-bina'u. Al-bina'u dia adalah nuzumu awakhiril kalim, tetapnya akhir kalimat. Halatan wahidatan, satu keadaan. Halatan keadaan, wahidatan satu. Jadi satu keadaan. Bagaimanapun amil yang masuk pada dia tetap tidak berubah. Misalnya huwa, tetap enggak ada huwu, enggak ada huwi, enggak ada. Selamanya huwa. Anta, selamanya anta. Yang dimaksud anta ini engkau laki-laki. Kalau dirubah anti, ya ini beda lagi. Kalau anti engkau perempuan, enggak bisa anta kemudian di, yang dimaksud laki-laki kemudian dirubah anti, enggak bisa. Kalau anta laki-laki ya hatha, enggak bisa anti. Antu enggak bisa, tetap anta. Kemudian juga anti, kalau yang dimaksudkan perempuan ya tetap anti selamanya, enggak bisa dirubah menjadi anta, enggak bisa. Nahnu, nahnu ini mabni, selamanya nahnu enggak bisa dirubah menjadi nahna, enggak bisa. Siapa yang bilang nahna? Nahna ya ini orang-orang jamaah maklumnya nahna. Ya, nahna alhamdulillah bukhair gitu. Ya, harusnya nahnu, tidak bisa berubah. Ana, adihi, yaitu semua domir itu apa? Mabni ma'rab. Mabni, semua domir mabni, tidak akan ma'rab. Aksamul i'rab, macam-macam i'rab. Maksudnya adalah macam-macam perubahan. Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Raf'un contohnya baitun, rajulun, kitabun. Ini dhamma, raf'un itu dengan dhamma. Ini alamat asliyahnya. Alamat asli rafa itu dhamma. Nanti dibahas di kalau pembahasan mengenal alamat-alamat i'rab, ternyata rafa itu bukan cuma dhamma. Nanti ada yang lainnya al-waw, al-alifu, kemudian al-nunu. Ini pengganti dari dhamma. Kemudian berikutnya, perubahan berikutnya nasbun, contohnya baitan, rajulan, kitaban. Ini alamat aslinya nasab itu fathah. Nanti ada yang lain, alif, ya, kasrah, hatfun nun, ya apa, hatfun nun. Ini alamat cabangnya. Khafad, baitin, rajulin, kitabin. Ini alamat asli, nanti ada penggantinya, yaitu apa? Ya dan fathah. Kemudian jazmun, contohnya lam yaktub, biyaskut, la tajris, Jazm itu alamat. Jazm itu khusus masuk pada fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Alamat aslinya adalah sukun. Adapun alamat penggantinya adalah hatfu an-nun atau hatfu harfil illa. Nanti akan membahasnya sendiri. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan-nasbu wal-khafdu wala jazma fiha. Maka untuk isim-isim min dhalika, yaitu min dhalika al-i'rab. I'rab bagi isim-isim itu adalah rafa', nasab, khafad dan jazm. Jadi perubahan yang terjadi pada akhir isim itu cuma empat: rafa', nasab, khafad dan jazm. Fiha yaitu fil asma' wala jazma al-khafad wala jazma fiha. Rafa', nasab dan khafad. Tiga ya apa? Kita ulangi. Isim mempunyai perubahan i'rab berapa? Tiga. Rafa', nasab dan khafad. Wala jazma fiha, tidak ada jazm fiha pada isim-isim. Kemudian walil af'ali, dan untuk fi'il-fi'il mendalika dari bagian i'rabnya. Jadi juga rafa' wa nasab wal jazm. Wala khafd fiha, tidak ada khafd pada fi'il-fi'il. Nah, jadi rafa' dan nasab ini berlaku pada isim dan fi'il. Apa yang khusus pada isim? Apa yang khusus? Itu? Apa yang khusus bagi isim? Yang khusus bagi isim apa? Khafad. Ya, yang khusus bagi isim khafad. Tidak ada fi'il yang khafad, tidak ada. Khafad ini khusus terjadi pada isim. Ya. Kalau rafa' dan nasab ini terjadi pada isim dan fi'il. Kalau khafad hanya pada isim. Kalau jazm hanya pada apa? Fi'il. Khusus pada fi'il. Nah, kemudian al-isim. Isim ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Mabni nanti pembahasannya. Adapun yang mu'rab, ya, jadi bedakan ya. Rafa' ini adalah i'rabnya. I'rabnya rafa'. Kalau kalimat yang masuk padanya rafa', namanya apa? Marfu. Ya, i'rab ini adalah tandanya, tanda rafa', nasab, khafad dan jazm. Ya, adapun kalimat yang menerima i'rab namanya apa? Mu'rab. Kalimatnya namanya mu'rab. Harakat itu mabninya, mabni, apa? Bina, harakat itu adalah binanya, kalimatnya namanya apa? Mabni. Ya. Fat, mab, nam, tetapnya kalimat di atas fathah ini bina. Bina itu ada bina di atas fathah. Bina itu bina dhamma, bina kasra, bina sukun. Adapun kalimat yang tetap di atas kasra, kalimatnya namanya apa? Mabni. Yang tetap di atas fathah kalimatnya namanya apa? Mabni. Kemudian juga mu'rab. Ya, i'rab itu adalah tandanya. Mu'rab itu adalah kalimatnya. Kalimatnya yang menerima i'rab. Bisa dipahami insyaallah. Nah, mu'rab itu ada tiga. Marfu, mansub dan madzum. Apa? Majrur. Majrurun mahfuz. Ini isim. Lo mazum kan lo nggak disebutkan, kenapa? Kenapa mazum nggak disebutkan? Oh, iya, karena sekarang kita membahas isim, fi'il nggak dibahas. Kalau fi'il nggak dibahas, berarti jazm tidak masuk. Isim yang mu'rab itu mu'rabnya ketiga, marfu, mansub dan majrur. Isim yang marfu, contohnya kitabun, maradun. Mansub kitaban, maradan, majrur, kamin, maradin. Kemudian al-mabni wa ma la yataghayyaru akhiruhu. Sesuatu yang tidak berubah akhirnya. bisababi dengan sebab dukhulil amil, maksudnya amil. Maksudnya amil tidak merubah akhir dari mabni. Contohnya darasa hada. Darasa hada, telah belajar ini, yaitu orang ini. Hada ini mabni. Hada namanya isim apa namanya? Hada. Isim mausul atau isim isyarah? Isim isyarah. Hada isim isyarah. Dia mabni di atas sukun. Tidak, jangan dilihat hada dalnya, fathanya jangan, tapi dilihat akhir dari hada, yaitu alif. Alifnya itu berharokat atau enggak? Kalau tidak berharokat berarti dia itu sukun. Hada mabni di atas sukun. Darasa hada. Padahal darasa di situ mengharuskan hada itu apa? Mengharuskan hada dia menjadi apa? Fa'il. Ya, kalau fa'il harusnya apa? Marfu. Berhubung dia mabni maka dia tidak bisa marfu, tetap darasa hada mabni di atas sukun. Tapi dikatakan hada isim isyarah mabni di atas sukun. Nah, kemudian fi mahali apa? Fi mahali raf'in apa? Fa'il. Fi mahali raf'in fa'il. Jadi i'rabnya itu fi mahal. Dia menduduki, menduduki kedudukannya i'rab. Dia sendiri mabni maka tidak berubah. Tapi menduduki kedudukannya fa'il. Menduduki kedudukannya ya rab atau rafa sebagai fa'il. Paham ya? Tapi tetap harokatnya tidak bisa berubah karena dia mabni. Padahal darasa mengharuskan dia marfu' sebagai fa'il, tapi dia tidak berubah, hanya kedudukannya saja yang kedudukan rafa' sebagai fa'il. Kalau dirinya sendiri tidak berubah. Paham ya? Ra'aitu hadha. Ra'aitu ini adalah fi'il dan fa'il. Hadha ini dia fi mahali apa? Nasmun sebagai apa? Maf'ulun fihi. Ya. Dia berubah apa enggak? Enggak berubah. Tetap makni biasa apa? Sukun. Jangan dilihat danya harokat tangan, jangan. Lihat akhirnya itu sukun. Tidak berubah. Ya. Ra'aitu hadha, hadha isim isyarah makni jadah sukun. Fi mahali menunjukkan ikutannya nasbin maf'ulun bihi. Marartu bihadha. Marartu bihadha. Pak ini mengharuskan apa ya Abu Ibrahim? Fi ini mengharuskan apa? Iya ya, itu mengharuskan majrur. Tapi tetap dia tidak berubah, tetap hala. Tapi menduduki kedudukannya jar dengan pak. Ya, cuma kedudukannya saja, tapi harapannya dia tidak berubah selamanya. Al-mu'rab huwa, adapun yang mu'rab dia adalah mu'rab ma taghayyara akhiruhu, sesuatu yang berubah akhirnya. Bisababi dukhulil amil, dengan sebab masuknya amil. Ja'a rajulun. Rajulun ini dia marfu. Apa yang menyebabkan dia rafa? Amil. Mana amilnya? Yaitu ja'a. Ja'a ini fi'il madhi. Haruskan adanya fa'il. Kalau fi'il harus ada fa'il. Fa'ilnya itu dia menduduki apa? Sebagai nam fa'il itu iramnya apa? Marfu. Maka rajulun itu marfu sebagai fa'il. Ya, dia mu'rab karena bisa berubah. Jadi ra'aitu rajulan bisa berubah karena dia memasukkan amil yaitu fi'il dan fa'il. Mengharuskan dia nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi. Marartu bi rajulin. Bi rajulin. Rajulin ini majrur. Marartu bi rajulin. Paham ya? Walikulli asma, dan masing-masing isim Al-mu'rabat yang mu'rab li mempunyai, li karanya mempunyai, memiliki. Ya. Masing-masing isim-isim yang mu'rab li mempunyai alamatun, alamat-alamat khasatun yang khusus. Saya ti bayanuha dan akan datang penjelasannya. Ya, isim-isim yang mu'rab itu mempunyai alamat-alamat yang khusus. Alamat-alamat khusus yaitu apa? Yaitu dhamma dan yang menggantikannya, fathah ya, dan yang menggantikannya, kasrah dan yang menggantikannya. Insyaallah ada pembahasannya sendiri. Di situ ada khulasah. Ya, kita baca insyaallah sebentar. Al-asma al-mu'rabat wa alamatu i'rabiha. Isim-isim yang mu'rab dan alamat i'rabnya. Al-asma, isim-isim ada 9. Isim mufrad, danna, jama' mudzakkar salim, jama' ala salim, jama' kasir, al-asma al-khamsa, al-maqsur, al-manqus, al-isim al-ladhi la yansarif. Kita faham tak istilah-istilah ini? Asma al-khamsa itu apa? Abuka, akhuka, amuka, fuka, wa dumalim. Namanya asma al-khamsa. Kalau isim maksur, isim maksur itu yang akhirnya adalah apa? Alif lazimah. Al-mankus itu yang akhirnya apa? Ya lazimah. Isim al-ladhi yansarif yang tidak menerima apa? Tanwin. Dia isim mufrad marfu'nya, marfu' alamannya adalah dhammah. Contohnya waladun, baitun, rajulun, hadiqatun. Alamat rafa'nya dhamma. Mansubnya, alamat nasabnya fathah. Contohnya waladan, ra'aitu waladan. Majrurnya, alamat jarnya adalah kasrah. Contohnya waladin. Ya, ya apa? Marartu bi waladin. Mutanna, rafa'nya dengan alamat rafa'nya apa? Apa? Alif. Contohnya apa? Waladani. Mansub, alamat nasabnya adalah ya, contohnya waladaini. Majrurnya dengan ya, contohnya waladaini. Ya, nasab dan jarnya sama. Jamak mudzakkar salim, rafa'nya, alam rafa'nya apa? Wawu, contohnya muslimuna. Alamat nasabnya ya, contohnya muslimina. Majrurnya dengan ya, contohnya muslimina. Jawa mu'ana salim, marfu'nya dengan dhamma muslimatun, mansubnya dengan kasrah muslimatin, majrurnya dengan kasrah juga muslimatin. Jawa taksir, marfu'nya dengan dhamma auladun, mansubnya dengan fathah auladan, majrurnya dengan kasrah auladin. Asma'ul khamsah, marfu'nya dengan wawu abuka, mansubnya dengan alif contohnya abaka, majrurnya dengan ya contohnya abika. Isim maksur, marfunya dengan jamah muqaddarah contohnya al-fata, akhirnya adalah alif lazimah. Ya, marfunya dengan jamah muqaddarah. Muqaddarah artinya apa? Tersembunyi, tidak bisa tampak karena apa? Karena ta'adzur, karena tidak memungkinkan. Mansubnya dengan fathah muqaddarah contohnya juga al-fata. Al-fata pertama dengan kedua bedanya apa? Bedanya i'rabnya. Al-fata pertama itu dia dhammahnya muqaddarah. Al-fata kedua adalah fathah muqaddarah. Al-fata ketiga kasrahnya muqaddarah. Itu tergantung amil-amilnya. Berarti kalau ja al-fata, al-fata di sini apa yang ditakdirkan ja al-fata? Apa? Apa? Dhammah muqaddarah. Tapi kalau ra'aitul fata, apa yang ditakdirkan? Fathah muqaddarah. Dakhaltu 'alal fata, apa yang ditakdirkan? Kasrah muqaddarah. Al-manqus, marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Al-qadi, tidak bisa dia tampak al-qadi karena thiqal, karena berat mengucapkan al-qadiyu. Al-qadi maksudnya dengan fathah al-qadiyah. Kenapa tadi tambahkan al-qadiyah tidak dimukaddarahkan fathah? Karena ringan. Ya. Adapun dhammah itu berat, kasrah itu berat, fathah ringan, makanya dia tampak. Kalau ta'adzur itu tidak bisa, ta'adzur artinya tidak bisa, dhammahnya tidak bisa ditampakkan, fathahnya juga, kasrahnya juga tidak bisa ditampakkan. Itu yang maksud. Adapun manfus muqaddarah itu kalau dhammah sama apa? Sama apa? Sama kasrah. Yang tampak apa? Al-fathah. Yang tampak itu adalah fathah. Kenapa tampak? Karena ringan, khafif. Kalau dhammah sama kasrah, tikal, serat. Al-isim alladhi la yansarif, marfu'nya dengan dhammah, alamir rafa'nya dhammah, contohnya Aisyatu, maksudnya dengan fathah, contohnya Aisyata, ja'at Aisyatu, ra'aitu Aisyata, macamnya dengan fathah, karena alladhi la yansarif. Ya, paham ya? Nah, ini perlu dikuasai nama-nama isim dan juga alamat-alamat ya Arabnya. Nah, itu latihan ukur al-marfu wal-mansur wal-majur wa'alamata kullin minha. Sebutkan marfu, mansur, dan majurur dan alamat masing-masingnya. Zalimuna, ini apa? Marfu, mansur, atau majurur? Kalau dia majrur apa alamat jarnya? Kalau marfu apa alamat rafa'nya? Yaumin apa ini? Kalau dia mansub berarti alamat nasabnya apa? Lailatun Abi Hurairah. Kalau Abi Hurairah yang dimaksudkan di situ adalah apinya. Hurairahnya enggak dibahas. Abi Hurairah apinya itu majrur ataukah mansub ataukah marfu? Zulumatun bu'minina qulubuhum kulubihim anfusuhum anfusahum ila akhirih. Sebutkan apakah dia marfu, mansub atau majrur, kemudian sebutkan alamat-alamat dari i'rab tersebut. Ya, itu ya. Ini berapa kita nanti.